Kini mulai bertanya, salahkah keinginan ini? Tak tahu entah bagaimana. Kecewa, kecewa, tak bisa lagi ku terluka. Takkan batu jalan lain untukku hapuskan yang melukai rasaku. Hanya bila kau membalas cinta dan jadi milikmu, ku pastikan hatiku untukmu sejak pertama. Aku harus ke New York ke papaku. Ada apa? Gak pasti. Kau masih menunggu aku. Heh, gue bilangin ya, lo gak pantas sama Radit. Gue yang pantas, ngerti? Ngomong sama tangan.